Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم الآية. واذكر لن نريتنا سيره محمد في الكتاب إن دلم قرآن إكي Maryama ing ceritane Bu Maryam. Iki dadi Al-Qur'an niku kejaba nerangake hukum, nerangake perintah larangan, nerangake bang-bangan swarga, ancaman neraka lan liya-liyane. Ugi Al-Qur'an nerangake bab manakib. Manakib niku nek maca mim nun alif qaf ba manakib. Sirat muntahal jumu'. Maknane cerita sing bagus, riwayat sing bagus, cara rapi manakib. Laiki nerangake ceritane riwayate Bu Maryam nalika diparingi bebungah dening Allah ngandhut Nabi Isa. Iki diceritakake. Malah jeneng Nabi diperintah ceritane umatmu. Nang ngene Quran iki ana ceritane Maryam. Nah, Siti Maryam niku putrane Pak Imron. Pak Imron sing terkenal nongone Quran niku wonten kalih. Pak Imron ramane Bu Maryam niku terkenal. Lajeng wonten malih Pak Imron ramane Nabi Musa. Niki dhewe-dhewe. Jarake pun meh 1000 tahun. Kangane Nabi Musa ana sing jenengane Harun. Sedereke Bu Maryam nggih wonten namine Harun. Niki tiyange dhewe-dhewe. Mangke disebatake ya ukhta Haruna. Bu Maryam niku anak hasil nazar. Bojone Pak Imron sing ibune Siti Maryam jenengane Hanah. Bojone Pak Imron sing ibune Nabi Musa jenengane Yuhanil. Yuhanil dewe-dewe. Lah Bu Hanah. Bu Hanah ibune Siti Maryam nalika ngandhut nazar. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Nalika Bu Hanah ngandhut nazar, Gusti, kandungan sing teng madaran kula niki kula nazarake. Tak bebaske khusus kangge ngrumat masjid. Siti maksud Masjidil Aqsa Baitul Muqaddas. Angen-angene lanang. Angen-angene lanang. Tak nazarake ngrumati masjid. Masjidil Aqsa Baitul Muqaddas. Nek maos saged Baitul Muqaddas, saged Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Sareng babaran wedok. Wallahu a'lamu bima wada'at kira asab'at wonten sing maca wallahu a'lamu bima wada'tu. Gusti, niki kula nazarke kangge Masjidil Aqsa ngrimat mriko jebul kok wedok. Walaisa dzakaru kal unsa. Lanang bi wedok dhewe. Niki. Ini Quran. Mulane nek ana wong ngomong lanang bi wedok padha ae iku ora cocok karo Qurane. Walaisa dzakaru kal unsa. Lanang ora kaya wadon. Lanang ora tau haid, ora tau hamil. Wedok iso haid, iso hamil. Nah. Terus wis kadung wedok piye? Tetep dadi nazar mergo Inni nazartu laka ma fi batni. Senok kandungan ku iki tak nazarake kanggo ngrawat Masjidil Aqsa Baitul Muqaddas. Lah kebenaran pengurus Baitul Maqdis Masjidil Aqsa ketua pengurusnya niku bapake. Pak Imron ketua pengurus. Wakile Nabi Zakaria. Wakil. Nabi Zakaria niki. Pak Le IP. Pak Le IP. Mergo ana wong lanang jenenge Fakut, anak wedok loro sing gedhe jenengane Hanah, sing adine jenenge Isha. Hamzah, Shin, Alif, Ain. Sing Hanah pikantuk Pak Imron, sing Isha pikantuk Nabi Zakaria. Dadi sing Isha niki bibeke nek cara kudus bibeke atau bulike Siti Maryam Nabi Zakaria Pak Le IP. Lah niku Siti Maryam saben teng masjid nggih ngrumati niku masjid bareng-bareng karo sanese. Lah nek nuju hadas nuju udur nuju had niku kondure nengene ibu lek niku tebu Isya. Engko nek wis suci baline ning masjid wong pancen tiyang estri. Perlu kula terangake Siti Maryam niku sami kali tiyang estri-estri nggih haid nggih nifas nggih haid nggih hadas kajian nebat lan sana-sana sami. Sing mboten nate khat mboten nate nifas niku namung Bu Fatimah. Putra putrinipun jeneng Nabi. Sak donya niku mung siji tok mboten nate nyandang khat. Sedaya wong wedok sami. Lah niki nuju nyeritakake idzin tabazas nalikane nyingkreh. Nyingkreh ya kena, nyiseh ya kena, nyingkir ya kena. Nalikane nyingkir, nyiseh. Sapa Bu Maryam min ahliya saking keluargane makanan syarqiya ing panggonan kang sisih wetan. Niki sing dimaksud wetan saking daleme. Nah, dan ini kalau nyerita aje, nggak mboten paham. Kita reng nate, tengene Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dereng nate. Asing pun nate, asap kecerita. Samine nempun haji. Niku saged nyerita aje situasi Mekah, Arafah, Masjidil Haram. Asing dereng haji. Angge kan bayang-bayang akeh tok. Terus kula ngaten kuwi dereng nate tengene Baitul Maqdis angge mboten saged cerita. Di pangonan sak wetane keluarga. Lah teng riku. Fattakhadzat mongko agawe Siti Maryam min dunihim saking arahe para keluarga hijaban ing aling-aling. Piye maksude? Bu Maryam keleres badhe siram badhe haid. Cukup damel aling-aling kangge tutup. Iki ceritane. Maksude siram. Ditutupi ngaten. Nembe saantawis malaikat Jibril rawuh maca jilma manusa, wong lanang sing ganteng. Sampan saged bayangake wong wedok lagi nak ngone khalwah tegese upacara kudus nak jero kula ana wong lanang ganteng meniki nek wong sing nakalan ya kesempatan dalam kesempitan tiba bejo wana iki untuk Lailatul Qadar iki wong sing nakalan ya. Langke, malaikat Jibril macak manusia, manusia yang ganteng, gagah ganteng. Dan Ibu Maryam ni ku wong bersih, wong suci, orang wong nakalan. Nah, terus tanggapane dhewe. Lah niki diceritake. Ngeten niki jenenge manakib. Fa arsalna mangko ngutus ingsun Allah ilaiha ngadepi Maryam ruhana ing malaikat Jibril. Asale maknane ruhana ku roh ingsun. Niki lakope malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku lakope ar-ruh. Nangane surat Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhuku maknane malaikat Jibril. Nangane Quran ya ana roh sing maknane pancen nyawa wonten. Tapi ku warruhu malaikat Jibril. Lah niki ruhana niki nggih malaikat Jibril. Aku ngutus Jibril. Fatamassala mongko mindo-mindo atawa jilma sapa malaikat Jibril kanggo Siti Maryam. Badane Siti Maryam pun ngagem rasukan cepet-cepet mergo ana wong teko. Mindo-mindo basaron hale rupa manusa sawiyan kang sampurna. Sampurna tegese ora kaya mak lampir ora ngono tegese sampurna manusa-manusa tenan ganteng basaron sawiya ngadeg no adep-arepan malaikat ngono ku gak apa-apa malaikat ku soale ora lanang ora wedok ora wandu dadi malaikat roh wong lanang ora apa-apa malaikat roh wong wedok ora apa-apa siji nek padha manusane manusia lanang kepedhok wong wedok mesti ana apa-apa. Nah niki sampean eling-eling malaikate ku ora ndung seneng, mboten gadah seneng. Ora lanang rak wedok seneng apa? Ngertos ngaten kalat matur Siti Maryam. Inni a'udzu birrahmani minka. Ingkun tataqiya inni sa'astu kula a'udhu nyuwun perlindungan kula birrahmani datang Gusti Allah sing sifat rahman mingka saking panjenengan ingkun tataqiya lamun wonten panjenengan taqiya kung panjen wong sing takwa sampan ampun godho kula nek sampan panjen tiang sing api-apian kula aturi kisah ampun godhok kula niki Siti Maryam. Oh malaikat Jibril diutus ya kandha panane. Kala ngendika malaikat Jibril yaiku ruhana. Innama ana rasul rabbik. Angin besine tawi ingsun iki utusane pangeran. Kula niki mboten sinten-sinten mboten badhe nggodha jenengan nggih mboten. Wong kula niki sakderme utusane Gusti Allah. Li ahaba keranten badhe maringi ingsun laki dateng panjenengan Bu Maryam gulaman zakia ing anak lanang sing suci. Niki kula didhawuhi Gusti Allah kadawan ngriki badhe maringi putra jaler calon nabi. Niki nalika Siti Maryam sampun mekak-mekak ampun niki. Lah wong kula niki utusan kok. Niki bayi ini bayi istimewa, ulaman zakiyah. Calon nabi niki bayi niki. Sareng pun saestu. Lajeng Siti Maryam mikirake. Lah nggih. Kula niki tiang estri sing boten nate kedemek tiang jaler. Mulane iki bahasa halus. Wong wedok sing ora tau kedemek wong lanang. Tegese gadis durung tau ndek bojo. Matur qalat. Matur Bu Maryam. Anna kados pundi ya kuno wonten li kedue ingsun hulamun tailana utapa anak lanang walam yamsasni basar ing hale mboten ate demek teng kula basarun sapa wong kula niki mboten ate kedemek tiyang tegese kula niku mboten gadah bojo kok cuk-cuk anak mangke des pundi napa saged niku. Walam aku bagianan boten-boten kula bagian niku begenggek, kula niku boten begenggek. Bagian niku ezaniah tukang zina, kula niku boten begenggek. Boten gadah bojo. Sepundi? Kala ngendika malaikat Jibril atas nama Allah, al-amru kadzaliki. Pun kados ngaten kersane Gusti Allah kepengen Gusti Allah ngetinggalake kekuasaan tanda kekuasaan damel anak tanpa bapak Gusti Allah ngersake ngaten terus malaikat Jibril laporan qala matur malaikat Jibril rabbuki qala rabbuki ngendika pangeran jenengan iki laporane Jibril nyampeake dawuh pangeran. Kala ngendika rebuki sapa pangeran jenengan, huwa alayya hayyinun. Huwa tawe gawe anak tanpa bapak. Alayya tumrap ngatasé ingsun Allah hayyinun ku enteng mayar, gampang. Gusti Allah ngendika ngoten. Gusti Allah ndamel manusa tanpa bapak, tanpa ibu ya iso. Sapa Adam ndamel manusa tanpa ibu ning ana bapak sop, iso iso Bu Hawa ku dadi ibu tapi ana bapake yaiku Nabi Adam ndamel anak ana ibune tanpa bapak iso iso Nabi Isa sing umum mesti ana bapak ana ibu sing umum ana lanange ana wedoke padha uga liwat pernikahan sing sah atau ora nek jaman saiki bamane ana wong prawan upama niki gadis kok ujug-ujug nglahirake anak padahal gadis dak ndek bojo iki mesti zaniah liwat zina. Dibamane ngaku, aku gak jarak asale nyekeli wit gedang terus kedarung hamil. Ya iku gedange ora wit gedang tenan. Niki ya. Ora ana. Gusti Allah gawe model ku siji-siji. Sing ana tanpa bapak. Ana ibu ming siji til. Bu Maryam nglairake Nabi Isa. Wali naj'alahu lan drapun dadekake ingsun hu ing anane Isa metuko Maryam ayatan sebagai suatu tanda linasi kanggo para manusa kabeh dituno kekuasaan ingsun Allah. Warahmatan lan dadi kasih sayang minna sangking isun kanggone wong mukmin melasi. Piye tegese keberkahan anane Nabi Isa niki berkahi. Nabi Isa iku dicatat nangone Quran. Ora kalah karo umume dokter-dokter niku. Iki rahmatan minna niki. Piye tegese? Wong lara bule sing ora iso diwaraske. Wong wuto asli saka bayi. Ora iso diwaraske. Niku Nabi Isa namung diusap. Waras sing wuto melek. Niki Nabi Isa. Mulane wa rahmatan minna. Kathah tiyang sakit-sakit zaman Nabi Isa langsung diusap. Waras. Nanti Nabi Isa dilakopi Al-Masih yaitu tiap ngusapi leloro waras. Ana sing ngartekake Al-Masih lelono lawalata. Nabi Isa niku sing mlampah terus mlampah-mlampah. Saben mlampah piyambakan niku diderekake malaikat Jibril. Dikawal malaikat Jibril Nabi Isa. Nek tilem mboten ate bantalan-bantalan biasa. Bantale bantal watu Nabi Isa. Nate teng daerah Timur Tengah nembe mlampah-mlampah diderekake malaikat Jibril digodha kali iblis karepe. Digodha iblis. Nah, niku iblis di sebelah kali malaikat Jibril niku mencelat nganti tutuk Asia Timur Raya tong dano. Niki. Terus mboten wantun godo malih-malih. Nah niki wa rahmatan minna. Wa kana lan ana apa kedadeane Nabi Isa lahir saka kandunganmu amra maqdi aku perkara sing pasti terjadi. Iki wis kadung Gusti Allah ngendika. Gusti Allah dawuh ingsun dadi iki masalah sing pasti terjadi. Amra maqdi. Sarangaten lajeng kulon kelambine Bu Maryam disebul kali malaikat Jibril. Ini mboten usah sampan pikir li nyebul piye ngono. Ora usah ngono disebul ngono wae. Langsung hamil niku mboten rupa nutfah mboten, mboten manik. Langsung bayi sing wis tergambar disebul nang bayi nang jero dalile fahamalatsu mongko ngandhut Siti Maryam hu ing bayi wau. Cuk-cuk mung gedhe mboten kados bayi-bayi sakniki leren 7 wulan, 8 wulan, 9 wulan mboten langsung dadi bayi. Akhirnya Siti Maryam fantabazat mongko nyiseh nyingkir bihi kelawan gowo hamil gowo kandungan maka nangko siyan dalam pangkonan kang tebih saking keluarga mergo ngandut ya ewoh ngono karo keluargane ewoh. Nyiseh fajahal makhadhu mongko nekani ing Bu Maryam al makhadhu apa nglarane niki bahasa kudus nglarane iki istilah tapi Bu Maryam mboten lara istilah niki nglarane Waktu hamil ya ora piye-piye, babaran ya mboten lara mboten. Tapi wong Kudus nek ana ngono kuwi ngarani nglarane. Menawa wae biasane lara. Lah kok biasane menawa? Lah kula wong lanang le, kan ra iso ra tau ngrasakno. Ajarene lara. Umpamane lara tenan iki mesti leren ya pisan wae. Nggih pisan leren lara. Nek nyatane nggih lho ngoten niku. Nglarani. Lene nglarani. Nglarani iki basaan oleh. Terus badhe babaran niku nyek cekelan ila jiz innakhlati marang glugu kurma sendenan soale piambakan piambakan niku niki diceritake menurut kaul sing sahih disebul langsung ngandut langsung babaran. Iki diterangake tengene tafsir Sawi fan nafhu wal hamlu wal wad'u fi sa'atin wahidah. Niki kaul sing sahih. Sebul langsung ana bayine kandungan langsung babaran dalam satu waktu saat. Lha iki cerita nalika ngandhut. Barang terus dadi langsung kolaps. Ngendika Siti Maryam, "Ya laitani mendahne ingsun mutu. Mati ingsun. Qabla hadza sadurunge kedadian iki. Wa kuntulan ana ingsun nasiyam mansian iku perkawis kang dilalekake. Piye tegese?" Wis ora ana britane. Medahne ya ora usah ana ngene-ngene. Niki sing dipikir Bu Maryam kuwatir nanggapi suarane masyarakat luwih-luwih suarane keluarga. Niku. Mboten kok mboten rida paringane Gusti Allah. Seneng Bu Maryam. Soale wis dibisi iki bayi iki bayi calon nabi wong apik. Angger wong mesti seneng kok ibu-ibu saiki iso nglairake nabi no do njaluk kabeh niku. Seneng. Ate kok muni aku mati iki tegese nanggapi masyarakat. Nanggapi masyarakat masyarakat sing dak ngerti. Payah no. Fanadaha min tahtiha niki qira'ah sab'at ono sing maca fanadaha man tahtaha fanada mongko undang-undang ha ing Bu Maryam man sapa wong tahtaha kang ana ing ngisore Bu Maryam nggih menika malaikat Jibril ono sing maca min tahtiha. Leng undang-undang Allah tahzani yang tak ora usah prihatin siro kue ora usah susah Maryam. Niki antara malaikat Jibril kali Bu Maryam til mboten enten tiang sanes. Ora usah prihatin. Qodi ja'ala rabbuki. Temen dati ape pangeran jenengan tahtake yang ngandap jenengan syariah yang bengawan sing asri niki. Niki ngandapin jenengan ini bengawan sing asri. Damel ngunjuk. Dene kanggo daharan jenengan wahuzi lan ngrontok ngosiro ngiyok kosiro. Nek wit-wit itu diubah nah niku cara Kudus ngiyok. Wahuzi lan ngiyok kosiro ilaiki marang siro. Bijil innakhlati kawan glugu kurma iki. Glugu kurma wis garing-ring. Ceritane barokah Nabi Isa sing nang gone kandungan wit kurma garing dicekel iku terus langsung dadi kurma sing teles. Bener-bener warahmatam minnah, bayi sing penuh berkah. Ngeten iki saged disebut karomahe Siti Maryam ning boten mukjizat. Saged. Engko nek mbok oyak, mbok yok. Tu sakit. Mongko ngrontokake apa wit kurma alaiki ngatasi sira Maryam rutoban jania ing kurma kang mateng. Langsung mateng wit. Biasane kurma niku nek wong kan mentah dikek. Mentah. Terus pirang wulan aku lha mboten ngerti ngelmune kurma. Nah. Niki mboten langsung mateng. Mateng wit. Sampai nek tindak haji nyacak tuku kurma sing mateng, tapi mboten mateng wit, asale mentah dikek terus nganti mateng. Sing didol pun mateng niku. Ana kurma kono sing mentah, ana sing wis digawe sale. Nek sing didol kelonane iku wis dadi sale. Nah, niki hebate Nabi Isa. Engko nek wis rontok kurmane fakuli. Mongko mangano sira. Washrabi ngombe sira. Daharane kurmane. Unjukane lepen sing asri nak ngisore. Wakori aina lan ayem mo siro aina mripatmu. Sing ayem ora popo. Ora usah. Lisah. Ora usah. Sing ayem matenu. Sing ngendiko malaikat Jibril. Atas perintahe Gusti Allah. Siti Maryam dong tenang-tenang. Wis mangano. Ngombeo sing ayem. Lah engko nek kepethuk wong piye? Diwarai niki. Fa imma tarayinna mongko lamun temen weruh sira minal basari saking manusa ahadan ing salah seorang. Engko nek kepethuk wong sapa wae. Fakuli mongko ngomong sira. Inni nazartu sak temne ingsun nazartu nazar ingsun lirrahmani krana Allah sing sifat rahman sauman ing poso. Aku ki nazar poso ngunakno wong. Falan ukallimal yauma insiya mongko ora bakal nggunemi ingsun al yauma dina iki insiya ing manusa sapa wae. Ku nalika iku Bu Maryam wis mondong anak. Bingung ngadepi masyarakat kepiye luwe-luwe nek kepethuk keluarga. Tapi wis diulang karo Gusti Allah liwat malaikat Jibril. Kon mune aku poso rak ngomong. Cara basa kudus poso bisu. Istilah ana dalile poso bisu ku ana istilah iki poso bisu tak ngomong fa'atat mongko nekani Bu Maryam bi kelawan gowo bayi kaumaha nekani ning ngene kaum wani dene soalé apa wis dijamin Gusti Allah wis kowe sing biasa ayem-ayem wae tahmilu halim bopong Bu Maryam ing Isa. Cukup-cukup bopong bayi. Ora reti le dadi nganten. Ora reti hamile, cukup-cukup bopong bayi. Wah, keluarga ramene rak mekakat. Lingunen-nguneni. Kalu padha matur para keluarga ya Maryam, hai Maryam. Laqad jiti syai'an faria saiki temen nekani sira syai'an faria ing perkara sing gawat perkara sing agung bahaya iki ora randi bojo ora retile kawin bopong anak iki perkara sing besar, varian maknane aziman. Terus diuneni. Siti Maryam wis meneng tak ora ora ngomong. Wis diwarahi dijamin keselamatane dening Allah. Wis bungah ra. Siti Maryame pun bungah. Lingunen-nguneni. Ya ukhta Haruna, lah niki sanes Nabi Harun. Sanes Nabi Harun kangane Nabi Musa, niki Harun sedereke Siti Maryam. Ya ukhta Haruna, he sedulure Harun. Maka anak abuki orano sapa bapakmu imro'an imro'a sawin iku wong elekan. Bapakmu dudu germo. Wa maka anak umuki bagialan orano sapa ibumu bagian ku begengge. Bapakmu rak germo. Ibumu dudu begengge. Coba sampean duneni kaya ngono. Wong siji diuneni sak keluarga. Mesti susah. Bu Maryam mboten susah mergo wis diulang Gusti Allah. Sang raja ngomong ana wong nyet riwil apa wae meneng. Wis diulang ngono. Dadi terjamin mboten-mboten masalah. Fa asyarat ilaihi. Fa asyarat mongko isyarah nuding sapa Bu Maryam ilahi marang bayi. Jadi orang ngomong. Keluarga paham kon ngomong karo bayi. Nalika mbopong Nabi Isa iku Nabi Isa wis bersuara dikik ring ngene Bu Maryam. Nah iki ling luar biasa. Bu, kula niki calon nabi. Sampan beten sah susah ngono. Saya bungae nenek oh ya wis. Lha iki nalika dibuktekake ngomong nek ngarepe keluarga. Nalika Bu Maryam tuding-tuding takonono dhewe. Muni ngono mergo wis tau ngomong karo ibune. Nah, dadi Bu Maryam mantepe ra mekakat. Lah keluarga durung reti. Palu. Padha ngendika keluarga kaifanu kallimu mangkana fil mahdi sabiya piye ngomongi ingsun ing wong kana kang ana sapa wong fil mahdi sak jero nek bandulan sabian hale bocah piye aku mbok kon ngomong karo bocah aku mosok iso. Siti Maryam jitu ding-ding ngomongen dhewe sarang ngoten kala ngendika Nabi Isa, bayi ini ngomong, ini abdullah, saat temennya ingsun ku kawulani Allah, atani alkitabah, maringi Allah ing ingsun alkitabah ing kitab Injil, waja'alani nabiyah, ndateake Allah ing ingsun sebagai nabi. Waja'alani lan dadekake Allah ing ingsun mubarokan ing bayi sing penuh berkah. Aynama kuntu. Ono ing dipanggonan kuntu ono ingsun. Wa ausani lan wasiat Allah ing ingsun bis sholati kelawan kon nglakoni sholat. Wazzakati lan zakat. Madum tu hayya. Selakine langgeng insun kije orep. Wabaron lankon bakti biwali dati kelawan ibuku. Mboten biwali daya mboten. Kodani bapak. Bakti karo ibu. Walam yaja'alni lanuran dada ake pengeran ing insun jabbaron ing wong sing engkek. Syakia sing ciloko. Ini. Barang bayi ngomong kaya ngono keluarga royoan mondong. Ini kira endah manakib iki manakib. Oh asale ape diucik-ucik mung cara saiki ape dibanting buat nok jumbleng ngono kira-kira. barang ngomong kaya ngono gendhi royokan mondong ndung demak-demek ngono wah keluarga suwen nang ora mekakat Abu Maryam terhormat nalika iku lho niki cerita manakipe sing bener kaya ngono iku Quran ora bakal salah lah masyarakat zaman semono ana sing keblabasan mendhuwur ana sing keblabasan mengisor niki terus timbul ana kaum sing diarani Nasrani nek bahasa Arab saiki Kristen ana sing Protestan ana sing Katolik niku tanggapane dhewe-dhewe sing kelincipan mendhuwur ngarane ki Isa lahir padahal dak ana sing lanang ki mesti bapake Gusti Allah ngono iki kelincipan ya Allah Gusti Allah untuk Siti Maria masyaallah iki ana sing kebabasan mengisor ki mesti ana sing ngempuli wong Yahudi ngarani Nabi Isa anak zina lah kita wong Islam ora kelinci penmandur ning ora keblabasan mengisor enggak Nabi Isa putrane Bu Maryam ora ndhe bapak niki kita niki sing bener kita pas Quran mulane kanggo kaum Nasrani sakake banget diterangake besok nek Nabi Isa medun maneh tugas Nabi Isa kejaba mateni Dajjal motek-motek salib nerangno di muka umum ingsun Isa ya ngaku propaganda nek aku ki ora anake Gusti Allah anake Bu Maryam cerita terus akeh sing dua Islam sing menangi wa min syai'in illa la yu'minan nabihi qabla mautih niki surat An-Nisa juz 6 niku niki niki sing menangi niku termasuk Islam bejo niku sing sakake ra ting wanti saiki disubyo-subyo ketemu neraka selawase niku sakake niku mulane nek kepethuk sing ngono diceritane dikandani apa anane riwayat Quran atau nek wong iso bahasa Indonesia sampan golek tafsir bahasa Indonesia sing pas ceritane Siti Maryam niki juz 16 kon maca nggo nek wong iso bahasa Inggris wae tafsir bahasa Inggris kon maca nek wong iso cara Jawa jen lurukno al ibris kon maca aja ujug-ujug dibom aja sakake kok mbok bom lha apa salah wis mbok kandhane durung ati mbok bom niki kandhane dikik kandhane carane ngandhane ora usah ribut-ribut sampean golek tafsir bahasa ini ora usah tuku tafsir gede-gede fotokopi mawon 200 sik cukup kan maca dhewe. Niki cerita sing bagus. Ngakoni qala ini Abdullah. Aku kawulane Gusti Allah dadi budak anake. Wong budak kok anak udah ana. Padha karo istilah kudus batur kok anak. Sing batur iku anakku. Kok kebangetan. Anak kok dadi batur kan ndak ana ngoten. Qala ini Abdullah. Niki sing mematikan iki ya dikandhani wassalamu taika wal kawelujengan sanging Allah alayya ku tetep ing atase ingsun iki tetep ngendikane Nabi Isa nalika bayi niku yauma wulidtu ing dalam dino dilahirke ingsun wa yauma amutu dino mati ingsun lahir aman wilujeng ora ana gangguan wong Jibril selalu konjogo terus wa yauma ubahadu hayalan ing dalam dinane bakal ditangekake ingsun hayan hale urip nganti besok tetep bagus Nabi Isa lahir